Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan dars kita pada kitab Fiqh Muyassar bab terkait larangan-larangan ihram. Dan telah kita bahas beberapa larangan yang dilarang untuk dikerjakan dan dilakukan bagi orang yang sedang mahrim. Kita sampai pada larangan yang ke-5. Yaitu yang pertama, kita ulangi. Yang pertama, mengenakan pakaian berjahit. Yang kedua, menggunakan wewangian, baik pada badan atau pada pakaian. Yang ketiga, menghilangkan rambut atau bulu yang ada pada tubuh. Demikian pula kuku, memotong kuku. Yang keempat, menutup kepala dengan sesuatu yang melekat. Ini bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, maka tidak boleh menutup wajah kecuali jika ada laki-laki yang bukan muhrim baginya. Dan yang kelima adalah akad nikah, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Dan larangan ihram ada 9. Telah kita bahas 5 poin atau 5 larangan. Tersisa dari kita beberapa larangan berikutnya. Yang keenam, qala as-sadis al-wad'u fil farji, berhubungan suami istri. Wahuwa mufsidun lil haji qabla tahallulil awal. Berhubungan merupakan mufsid, perusak ibadah haji jika dilakukan sebelum tahallul al awal, sebelum tahallul yang pertama. Apa itu tahallul? Tahallul adalah seseorang yang dengannya keluar dari ihram. Jadi muhrim atau orang ihram itu dia sedang masih dalam pelaksanaan ibadah haji. Itu kondisinya masih muhrim, masih haram baginya apa-apa yang dilarang bagi orang yang muhrim. Sampai kapan? Sampai selesai dia melaksanakan ibadah haji, yaitu sampai tahallul. Sampai tahallul. Dan tahallul, maksudnya jika seseorang sudah tahallul, berarti dia sudah lepas dari ihram. Maksudnya, sudah halal bagi dia apa yang dahulu dilarang di saat ihramnya. Dan tahallul itu ada dua kali. Tahallul ada dua kali. Ada tahallul pertama, dan ada tahallul kedua. Berhubungan, ini haram hukumnya bagi orang yang muhrim, sebelum tahallul pertama. Kapan terjadinya atau kapan tahallul pertama itu terjadi bagi orang yang haji? Tahallul pertama itu adalah setelah seseorang melempar jumrah Aqabah. Seseorang setelah melempar jumrah Aqabah. Kapan dia melempar jumrah Aqabah? Pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Setelah wukuf di Arafah tanggal 9. Tanggal 9 dia wukuf dari siang sampai maghrib. Kemudian berangkat ke Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Sampai keesokan harinya tanggal 10. Di tanggal 10 di pagi hari berangkat ke Mina untuk melaksanakan pelemparan jumrah Aqabah. Ketika seorang telah melempar jumrah Aqabah, selesai dari melempar jumrah Aqabah, dengan itu dia sudah tahallul pertama. Tahallul pertama. Jadi berhubungan itu diharamkan bagi orang yang muhrim sampai tahallul pertama. Jika dilakukan hal tersebut sebelum tahallul pertama, maka haji dia rusak. Hajinya rusak dan tidak teranggap haji dia. Walau ba'dal wukufi bi'arafah. Adapun jika seseorang berhubungan setelah tahallul pertama, dan sebelum jadi tahallul ada dua kan. Tahallul pertama adalah setelah melempar jumrah Aqabah, dan tahallul kedua adalah setelah seorang tawaf ifadah. Tahallul kedua itu kapan? Setelah seorang selesai tawaf al-ifadah, tentunya dengan sa'i. Ini seorang tanggal 10 tersebut dia melempar jumrah Aqabah, kemudian dia menyembelih hadyu, kemudian mencukur rambut. Setelah itu dia ke Ka'bah dan melakukan tawaf. Jika sudah tawaf dengan itu dia, atau tawaf dan sa'i, dengan selesainya tawaf dan sa'i, maka dia telah tahallul kedua. Tahallul kedua ini tahallul yang sempurna, sudah halal bagi dia seluruh apa yang dilarang sebelumnya. Tahallul pertama halal bagi dia apa-apa yang diharamkan sebelumnya kecuali berhubungan. Jadi ada dua tahallul. Tahallul yang pertama itu setelah seorang melempar jumrah Aqabah, maka dia halal baginya untuk melakukan apa yang diharamkan sebelumnya kecuali satu, yaitu berhubungan. Jadi berhubungan setelah tahallul pertama itu tetap tidak boleh. Nanti akan kita bahas. Tapi ada perbedaan antara seorang berhubungan sebelum tahallul pertama dan setelah tahallul pertama. Kesimpulannya, tahallul pertama itu sudah halal bagi dia segala sesuatu kecuali berhubungan. Dan jika sudah tahallul kedua, maka telah keluar dari ihram dan halal bagi dia segala sesuatu yang diharamkan di saat ihram. Qala wa huwa mufsidun lil hajj qabla tahallul al awal walau ba'da al wuquf bi Arafah. Sekalipun hubungan itu dilakukan sebelum setelah wukuf di Arafah, walaupun mendekati tahallul pertama, yang penting dia melakukannya sebelum tahallul pertama, maka haji dia rusak dengan sebab tersebut. Apa dalilnya? Bahwa tahallul pertama itu terjadi atau waktunya adalah setelah melempar jumrah Aqabah, yaitu hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Man rama jumratal Aqabah faqad halalahu kullu syai' illa an-nisa." Barang siapa yang telah melempar jumrah Aqabah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka telah halal bagi dia segala sesuatu yang diharamkan sebelumnya kecuali wanita, yakni kecuali berhubungan. Kecuali berhubungan. Maka siapa yang berhubungan sebelum tahallul pertama, walaupun setelah wukuf di Arafah, maksudnya sudah mendekati tahallul pertama, tapi dia masih belum melempar jumrah Aqabah, belum tahallul, maka dengan itu dia telah melakukan pelanggaran haji yang terbesar. Disebutkan oleh para ulama bahwa pelanggaran haji yang terbesar adalah berhubungan. Adalah berhubungan sebelum tahallul pertama. Dan dengan konsekuensinya, konsekuensi, ada berapa konsekuensi? Setidaknya ada 5 konsekuensi bagi orang yang berhubungan sebelum tahallul pertama. Yang pertama adalah al-ithm, dosa. Jika dia sengaja maka dosa tentunya. Yang kedua, hajinya rusak. Hajinya rusak. Yang ketiga, wajib bagi dia melanjutkan ibadah hajinya. Tidak boleh dia dengan sebab tersebut langsung berhenti. Tidak mau melanjutkan hajinya, tidak. Tetapi wajib bagi dia tetap melanjutkan hajinya. Meneruskan ibadah hajinya yang berikutnya. Walaupun hajinya rusak, tapi diwajibkan Rasulullah SAW untuk melanjutkan manasik haji yang belum dia lakukan. Yang keempat, dia harus membayar dendanya adalah seekor unta. Seekor unta sebagai dendanya. Dan yang kelima, dia harus mengulangi hajinya di tahun depan. Dia harus mengulangi hajinya di tahun depan. Inilah 5 konsekuensi bagi orang yang melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul pertama. Yang Yang pertama adalah dia berdosa, yang kedua rusak hajinya, dan yang ketiga dia harus melanjutkan manasik haji yang belum dia sempurnakan. Yang keempat, membayar denda, yaitu menyembelih atau menahar, melakukan nahar unta. Yang kelima, dia wajib mengulangi hajinya pada tahun berikutnya, di tahun berikutnya. Dan dihukumi haji yang dia lakukan di saat ini adalah haji yang rusak dan tidak diterima. Hajinya tidak sah. Hajinya tidak sah dan rusak. Disebabkan pelanggaran yang dia lakukan ini. Sehingga disimpulkan oleh para ulama bahwa larangan-larangan ihram yang terbesar adalah berhubungan sebelum tahallul pertama. Adapun bagi yang berhubungan setelah tahallul pertama, sebelum tahallul kedua, maka hajinya sah, maka hajinya tetap sah, hanya saja dia harus membayar denda. Tetap dia masih melakukan pelanggaran. Jadi tidak boleh berhubungan sampai seorang itu telah tahallul yang kedua kalinya. Sampai seorang itu telah sempurna tahallulnya dua kali. Sampai setelah selesai tawaf ifadah. Sehingga jika yang ada orang berhubungan sebelum tahallul pertama, maka rusak hajinya. Dan konsekuensinya lima perkara tadi. Adapun jika dia berhubungannya itu setelah tahallul pertama, sebelum tahallul kedua, maka tetap dia melakukan pelanggaran haji, namun tidak merusak hajinya. Dia cukup membayar dendanya dan tidak rusak hajinya, sudah cukup, hajinya tetap sah. Berbeda antara yang melakukannya sebelum tahallul pertama. Dan jika seorang melakukan hubungan setelah tahallul kedua, maka tidak ada masalah karena dia telah selesai dari melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Jadi yaumun nahar di hari tanggal 10 bulan Dzulhijjah, orang yang haji itu melakukan 4 perkara. Yaitu yang pertama, dia melempar jumrah Aqabah. Dengannya dia telah tahallul pertama. Kemudian setelah itu dia menyembelih hadyu. Apa itu hadyu nanti akan kita bahas. Setelah itu dia mencukur rambut kepalanya. Setelah itu dia tawaf di Ka'bah. Dengan tawaf di Ka'bah dan sa'i antara Safa dan Marwah, selesailah ibadah haji dia. Dan dia setelah keluar dari ihram, kemudian halal bagi dia apa-apa yang diharamkan di saat masih muhrim. Sehingga jika ada yang melakukan hubungan sebelum tahallul pertama, maka itu dosa terbesar dan hajinya rusak. Dia harus mengulanginya di tahun depan, tetapi dia tetap harus melanjutkan ibadah yang belum dia laksanakan pada tahun tersebut, tetapi hajinya tidak dihukumi, tidak sah hajinya. Kemudian larangan yang berikutnya, dari larangan haji atau larangan bagi orang yang muhrim, adalah al-mubasharah fima dunal farj. Al-mubasharah yakni bercumbu, fima dunal farj, pada selain kemaluan, yakni tanpa melakukan hubungan. Bersenang-senang dengan istri, dengan keluarganya tanpa melakukan hubungan. Wala tufsidun nusuk. Orang yang melakukannya, ini diharamkan, tidak boleh bagi orang yang muhrim melakukan hal yang demikian. Walaupun tidak sampai hubungan, hanya bercumbu itu tidak boleh. Wala tufsidun nusuk, tetapi larangan ini tidak sampai merusak haji dia. Berbeda dengan orang yang berhubungan intim, maka ini merusak hajinya. Tetapi jika tidak sampai berhubungan intim, maka itu juga dilarang, tetapi tidak sampai merusak ibadah hajinya. Wakadal qublah wal lams wan nadhra wan nadhar bi ghairi wan nadhar bi syahwatin. Demikian halnya sama seperti mencium, meraba, memegang, wan nadhar, dan melihat dengan syahwat. Yani muqaddimah al-jima', pendahulu sebelum pemanasan, sebelum melakukan hubungan. itu semua terlarang. Itu semua terlarang. Walaupun belum sampai melakukan hubungan, tetapi itu terlarang. Namun tidak sampai pada tingkatan merusak haji dia. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuq." Barang siapa yang melaksanakan kewajiban haji pada bulan-bulan tersebut, fala rafath, maka janganlah dia melakukan ar-rafath. Ditafsirkan oleh Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan makna ar-rafath di sini adalah al-jima' wa muqaddimatuh. Hubungan atau pemanasan sebelum hubungan. Itu haram. Itu adalah ar-rafath. Demikian tafsir Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Sehingga berdasarkan ini, melakukan al-lata' hubungan dan pemanasan itu diharamkan di saat haji atau di saat masih ihram. Kemudian larangan yang berikutnya, yang ke-8, qatlu saydil barri wastiyadihi. Qatlu saydil barri wastiyadihi, membunuh hewan buruan darat, membunuh hewan buruan darat dan memburunya, dan memburunya. Wastiyadihi yani memburu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "La taqtulu as-sayda wa antum hurum." Janganlah kalian membunuh hewan buruan dalam keadaan kalian sedang ihram. Dan juga firman Allah dalam ayat yang lain, "Wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma." Diharamkan atas kalian memburu hewan buruan darat selama kalian masih dalam keadaan ihram. "Uhilla lakum saydul bahr wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah." Kemudian Allah mengatakan, "Wa hurrima 'alaikum saydul bar," dan diharamkan atas kalian saydul bar, memburu hewan buruan, atau saydul bar, memakan hewan buruan, "ma dumtum huruma," selama kalian masih ihram. Sehingga dengan ini, membunuh atau menyembelih hewan buruan atau memburunya, hewan buruan darat, yang dimaksud adalah hewan buruan darat, itu diharamkan bagi orang yang mahrim. Demikian pula memburunya. Qala wa yajuzu lahu qatlul fawasiq allati amara an-nabiyyu alaihi salatu wassalam biqatliha. Wa yajuzu lah, dan boleh baginya, bagi orang yang mahrim, qatlul fawasiq, membunuh hewan fasik, hewan-hewan yang disebut hewan fawasiq, hewan yang jelek. Allati amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam biqatliha, yang diperintah oleh Rasul untuk dibunuh. Fil hilli wal haram. Baik di saat seorang itu sedang muhrim ataupun tidak. Baik seorang itu sedang muhrim atau tidak. Assalamualaikum. Oh, yahmukallah. Fil hilli wal haram lil muhrim. Afwan, fil hilli wal haram lil muhrimi wa ghairih. Fil hilli wal haram, yani baik itu di tempat halal maupun di tempat haram. Baik bagi orang yang sedang ihram maupun bagi orang yang tidak ihram. Jadi ada hewan-hewan yang disebut hewan fasik yang diperintahkan oleh Rasul untuk dibunuh dimanapun berada. Baik seseorang berada di tempat haram maupun di luar tempat haram. Baik seseorang itu dalam keadaan ihram maupun dalam keadaan tidak ihram. Ini yang dimaksud. Apa itu hewan-hewan fasik tersebut? Wahia. Hewan-hewan tersebut adalah al-ghurab. Al-ghurab adalah gagak, burung gagak. Wal-fa'rah, tikus. Wal-aqrab, kalajengking. Wal-hada'ah, bisa disebut dengan burung atau burung rajawali. Wal-hayyah, wal hayyah ular, wal kalbul aqur, dan anjing buas, anjing yang galak, anjing buas. Jelas oleh sebagian ulama bahwa yang dimaksud dengan anjing buas tidak khusus pada anjing saja, tapi semua hewan binatang buas yang memangsa itu boleh dibunuh. Itu masuk dalam kategori al-kalb, anjing buas. Jadi hewan-hewan buas yang memangsa, yang galak, memangsa dia, yang berbahaya, itu boleh dibunuh sekalipun bukan anjing. Jadi ini lima hewan yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis. Dalam hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidak boleh hewan-hewan ini harus dibunuh. Hewan ini boleh dibunuh baik di tempat haram maupun di luar tempat haram. Baik bagi orang yang muhrim maupun bagi orang yang tidak muhrim. Qala wala yajuzu lahu al-i'anatu ala qatli saydil bar. Dan tidak boleh seorang membantu atau seorang ihram membantu orang lain untuk membunuh hewan buruan. Tidak boleh bagi orang yang muhrim membantu orang lain dalam rangka membunuh hewan buruan. Baik bantuan itu bil isyarah, dengan mengisyaratkan, dengan isyarat menunjukkan hewan buruan berada di mana tempatnya, atau wala bi ghairiha, maupun dengan bantuan yang lain seperti mengambilkan anak panahnya, mengambilkan senjatanya padahal dia tahu orang ini akan berburu. Tidak boleh bagi orang yang muhrim membantunya sama sekali. Dan dalil yang menunjukkan atas hal ini itu peristiwa Abu Qatadah di saat beliau sedang bersama para sahabat, bersama kawan-kawannya dari kalangan para sahabat yang sedang ihram. Tetapi Abu Qatadah masih tidak ihram, beliau kondisinya halal, bukan muhrim. Dan Abu Qatadah melihat tiba-tiba ada rusa yang lari. Rusa lari. Sedangkan Abu Qatadah bukan muhrim kondisinya. Sehingga Abu Qatadah ingin memburu rusa tersebut. Maka segera Abu Qatadah menaiki kudanya. Akan tetapi anak panahnya lupa, belum dibawa. Masih di bawah. Masih di bawah. Belum sempat diangkat busur panahnya. Maka Abu Qatadah meminta kepada sahabat-sahabat yang lain untuk mengambilkan anak panahnya, mengambilkan busur panahnya. Akan tanya para sahabat, tidak mau. Para sahabat tidak mau membantunya. Tidak mau membantunya. Karena mereka sedang ihram, karena mereka dalam kondisi muhrim. Maka Abu Qatadah pun tahu bahwa mereka tidak akan membantunya. Maka Abu Qatadah turun dan mengambil sendiri senjatanya, anak panahnya, dan Abu Qatadah memburu sendiri. Dan dia mendapatkan hewan buruan tersebut. Kemudian dia sembelih. Kemudian dia masak. Setelah itu dibawakan hidangan itu kepada sahabat-sahabatnya. Maka sahabat-sahabatnya mengatakan, kami tidak akan makannya sampai kami bertanya kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Maka berangkatlah mereka dan bertanya kepada Rasul, menceritakan peristiwa tersebut. Maka Rasul bertanya, apa yang terjadi? Maka sahabat menceritakan, kemudian Rasul mengatakan, makanlah. Sehingga tidak boleh membantu orang yang ingin berburu bagi orang yang ihram. Qala wala yajuzu aklu masyidah min ajlih. Hadis tadi adalah hadis muttafaq alaih, yang kisah tentang Abu Qatadah tadi adalah hadis yang muttafaq alaih. Qala wala yajuzu aklu masyidah min ajlih. Demikian pula tidak boleh orang yang tidak boleh, wala yajuz, dan tidak boleh bagi orang yang muhrim, aklu masyidah min ajlih, makan buruan, makan hewan buruan yang diburu untuknya. Makan hewan buruan yang diburu untuknya. Jadi berbeda antara seseorang memburu sendiri untuk dirinya dengan orang yang memburu hewan buruan untuk disajikan kepada orang yang muhrim. Jadi tidak boleh orang yang muhrim itu makan hewan buruan yang disajikan khusus untuk mereka. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah SAW, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tentang kisah As'ab bin Jathamah. As'ab bin Jathamah, di saat rombongan Nabi SAW di pada Hajjatul Wada mampir ke rumah As'ab, mampir ke rumah As'ab bin Jathamah. Maka As'ab bin Jathamah ingin menyambut Rasul alaihi salatu wassalam dengan menjamu. Maka berangkatlah Sa'ab bin Jathamah mencari hewan buruan supaya bisa dihidangkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Maka berangkatlah Sa'ab dan berburu hewan buruan. Kemudian setelah itu dihidangkanlah hewan buruan itu kepada Rasul dan para sahabat yang sedang ihram. Maka Rasul tahu bahwa Sa'ab tadi berburu dan hewan buruan itu untuk disajikan kepada beliau. Maka Rasul menolaknya. Rasul menolak hewan buruan hidangan tersebut. Ketika ditolak, terlihat perubahan pada wajah Sa'ab bin Jathamah. Sa'ab bin Jathamah berubah raut wajahnya. Dihidangkan, tetapi tidak diterima hidangannya Rasulullah SAW. Maka Sa'ab bin Jathamah berubah wajahnya. Kemudian Rasul mengetahui perubahan wajah yang ada pada Sa'ab. Maka Rasul menjelaskan bahwa sesungguhnya kami tidak makan hidanganmu ini bukan karena apa-apa. Sungguhnya kami tidak makan hidanganmu ini dikarenakan kami sedang ihram. Kami sedang ihram, dijelaskan kepada Sa'ab bahwa kami ini sedang ihram, kata Rasul. Dan orang yang ihram tidak boleh memakan hewan buruan yang disajikan untuknya. Sehingga memakan hewan buruan yang disajikan untuknya tidak boleh. Adapun hadis yang pertama tadi tentang kisah Abu Qatadah, Rasul membolehkan sahabat-sahabat Abu Qatadah yang sedang ihram makan hewan buruannya Abu Qatadah. Maka itu jawabannya berbeda. Berbeda antara seseorang memburu untuk dirinya, kemudian dihidangkan kepada orang lain. Itu boleh orang yang ihram makan dari hewan buruan tersebut. Karena hewan buruan itu tidak dihidangkan, tidak diburu untuk mereka. Dengan kisahnya, Sa'ab tadi berbeda antara kisah Abu Qatadah dengan kisah Sa'ab. Adapun kisah Sa'ab, maka sengaja Sa'ab ini asalnya tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa dia. Ketika ada tamu, maka ingin menjamu tamu dengan menyajikan hewan hewan buruan. Maka dia memburu hewan tersebut tujuannya untuk disajikan kepada orang yang ihram. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Adapun Abu Qatadah tidak. Abu Qatadah sedang bersama teman-temannya, bersama sahabatnya, tiba-tiba melihat hewan. Maka Abu Qatadah mau diburu hewan tersebut. Eman-eman. Ada hewan buruan, lumayan diburu, bisa makan kita. Jadi tidak sengaja, tiba-tiba ada hewan buruan lewat, maka Abu Qatadah langsung bergerak mau buru hewan tersebut. Para sahabat tidak ada yang mau membantu dia. Tahu Abu Qatadah, mereka tidak membantu karena mereka sedang ihram. Maka Abu Qatadah mengambil panahnya untuk diburu, untuk dia sendiri. Ya sudah, kalau tidak mereka tidak membantu saya sendiri yang buru. Untuk dia sendiri, sehingga Abu Qatadah memburunya untuk dirinya, memburu untuk dia. Setelah itu dia olah, kemudian baru setelah itu dia sajikan kepada orang lain. Sehingga berbeda antara dua kasus tersebut. Qala wala yajuzu aklu masyida min ajlih. Sehingga kesimpulan dari larangan yang ke-8, yaitu bahwa membunuh orang yang ihram tidak boleh, orang yang sedang muhrim tidak boleh memburu hewan buruan dan tidak boleh menyembelihnya. Demikian pula tidak boleh memakan hewan buruan yang disajikan untuknya. Memakan hewan buruan yang disajikan untuknya. Adapun jika hewan buruan tersebut tidak disajikan untuknya, tapi bukan disajikan, yakni diburu untuknya. Tidak boleh memakan hewan buruan yang diburu untuknya. Dan yang diharamkan di sini adalah hewan buruan darat. Hewan buruan darat. Sehingga keluar dari hewan buruan darat, hewan buruan laut. Hewan buruan laut adalah halal. Sehingga orang yang mahrim boleh dia memburu hewan buruan laut. Allah berfirman, "Uhilla lakum saydul bahr wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah." Dihalalkan untuk kalian. Ini kalian maksudnya adalah orang yang ihram, orang yang mahrim. Dihalalkan untuk kalian makan hewan buruan laut. Wali saya dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan. Kemudian Allah mengatakan, dan diharamkan bagi kalian hewan buruan darat. Selama kalian ihram. Kemudian beberapa permasalahan terkait hewan buruan. Disebutkan oleh para ulama bahwa di sana ada hewan buru, hewan yang disebut dengan hayawan al-insi. Hewan-hewan manusia. Hewan-hewan yang atau hewan-hewan peliharaan manusia. Hayawan al-insi. Hewan-hewan peliharaan manusia. Ini hukumnya tidak haram. Ini hukumnya tidak haram untuk dibunuh dan disembelih bagi orang yang mahrim. Apa itu hewan-hewan yang dipelihara oleh manusia? Seperti unta, sapi, kambing, ayam. Atau bukan hayawan al-insi, diistilahkan dengan hayawan al-insi. Hewan-hewan yang, hewan-hewan manusia, maksudnya hewan-hewan yang dekat dengan manusia. Berbeda, hewan buruan itu tidak ada hewan buruan kambing diburu. Atau sapi diburu, tidak. Hewan buruan itu seperti rusa atau hewan-hewan yang lainnya. Tapi hewan-hewan yang biasa, hewan-hewan yang dipelihara, sering dipelihara oleh manusia, itu bukan hewan buruan. Sehingga yang diharamkan adalah hewan buruan. Hewan buruan. Maka unta, sapi itu tidak, bukan hewan buruan. Sehingga misalnya ada kambing lari dari pemiliknya. Kemudian kita tangkap, nah itu tidak mengapa, itu tidak mengapa, bukan memburu. Karena itu bukan hewan buruan, itu hewan peliharaan manusia. Demikian pula jika kita menyembelih hewan-hewan tersebut, tidak mengapa dan tidak diharamkan. Sehingga yang diharamkan adalah hewan buruan. Adapun hewan-hewan seperti unta, sapi, dan kambing, ayam, itu bukan hewan buruan. Permasalahan berikutnya yaitu tentang seorang yang muhrim jika dia membunuh hewan buruan. Apa hukum hewan buruan tersebut? Jawabannya, hukumnya haram. Hukumnya haram untuk dia maupun untuk orang lain. Dan hukumnya dihukumi seperti bangkai. Tidak boleh dimakan bagi siapapun. Jika seorang muhrim membunuh hewan buruan dalam keadaan dia ihram, maka hukumnya hewan tersebut haram untuk dimakan. Bagi dia maupun bagi yang lain. Bagi orang yang ihram, muhrim atau bagi orang yang tidak muhrim. Dan dihukumi seperti bangkai. Namun jika permasalahannya terbalik. Jika seorang halal, orang yang memburu itu adalah orang yang kondisinya halal, bukan muhrim. Kemudian dia memberikan hewan buruan itu kepada, menyajikannya kepada orang yang sedang ihram. Maka apa hukum hewan buruan tersebut? Jawabannya, pendapat yang rajih yaitu dirinci. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi. jika orang yang memburu ini adalah orang yang halal, dia memburu buruannya tersebut untuk dirinya. Dia memburu buruan tersebut, hewan buruan itu untuk dirinya, bukan niatannya untuk mereka, tapi untuk dirinya. Buruan itu untuk saya. Maka di sini, jika dia memberikannya kepada orang yang mahrim, hukumnya halal. Bagi orang yang mahrim boleh memakan hewan buruan ini. Berdasarkan hadis Abu Qatadah, kisah Abu Qatadah tadi. Beliau melihat ada hewan buruan yang lari, kemudian dikejar dan diburu oleh beliau radhiyallahu an. Kemudian beliau menyajikannya kepada para sahabat dan sahabat bertanya kepada Rasul, maka Rasul mengizinkannya untuk dimakan. Dalam keadaan mereka adalah orang yang mahrim. Ini jika orang tersebut memburunya untuk dirinya, kemudian dia bagikan kepada orang yang mahrim. Tetapi rincian yang berikutnya, jika orang yang halal itu memburu hewan buruan yang sengaja untuk disajikan, untuk diberikan kepada orang mahrim, jadi tujuan memburunya dia adalah untuk orang yang ihram. Tujuan dia memburu adalah untuk diberikan kepada orang yang ihram, orang yang mahrim. Maka di sini haram bagi orang yang mahrim untuk memakan dari hewan buruan tersebut. Dalilnya adalah hadis As'ab, hadis As'ab. Di saat beliau menjamu Rasul alaihi salatu wassalam, beliau memburu hewan buruan yang untuk disajikan. Niatnya memburu adalah untuk diberikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, maka Rasul tidak mau menerimanya. Inilah terkait hewan buruan. Adapun jika seorang ihram, orang mahrim, memburu dan menyembelih hewan buruan, maka hukum sembelihan tersebut atau hewan buruan tersebut haram bagi siapapun. Tapi kemudian yang kesembilan, larangan yang kesembilan adalah la yajuzu lil muhrimi wala ghairihi qat'u syajaril haram. Tidak boleh bagi seorang muhrim maupun yang tidak muhrim, siapapun dia, tidak boleh dia untuk memotong pohon yang tumbuh di haram, pohon yang tumbuh di daerah haram. Dikarenakan mulianya daerah tersebut, kawasan haram itu ada batasan-batasannya. Di Makkah ada batasan-batasan kawasan haram. Dan ada di sana diberi tanda, ini kawasan haram dan ini kawasan di luar haram. Maka jika seorang di kawasan haram, baik orang yang muhrim atau tidak muhrim, tidak boleh bagi dia untuk apa? Memotong qat'u syajaril haram, memotong pohon yang tumbuh di tempat haram. Au nabatihi ar-ratib. Demikian pula tidak boleh memotong tanamannya. Atau ar-ratib, rumput-rumput hijau, rumput-rumput yang masih basah. Semua tumbuhan itu tidak boleh. Jika itu tumbuh di tempat yang haram, di kawasan yang haram, maka tidak boleh untuk dipotong bagi siapapun. Ghairil mu'dhi, selama tidak mengganggu. Dengan syarat, selama tidak mengganggu. Tidak boleh bagi seorang yang mahrim atau selainnya memotong pohon yang tumbuh di haram. Apa itu syajarul haram? Apa itu syajarul haram? Pohon yang tumbuh di haram, di tempat haram. Dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan pohon yang dilarang untuk dipotong, yang pohon yang tumbuh di tempat haram yang dilarang untuk dipotong adalah kullu ma nabata bighairi fi'lil adami. Semua tumbuhan yang tumbuh tanpa ada perbuatan manusia padanya. Ini dia liar, tumbuh sendiri. Tidak ada ditanam, tidak ada dipelihara, tidak. Tapi dia tumbuh sendiri. Inilah yang tidak boleh untuk dipotong. Ini yang dimaksud pohon yang tidak boleh untuk dipotong di tempat yang haram, yaitu yang pohon yang tumbuh sendiri tanpa ada campur tangan manusia, tanpa ada campur tangan manusia. Atau tanaman-tanaman yang tumbuh, baik rumput, sehingga jika misalnya ada tangkai yang jatuh, kemudian kita ambil, maka ini boleh, karena kita tidak memotongnya. Ada daun-daun yang jatuh, ada dahan yang jatuh, kita ambil, tidak mengapa, selama kita tidak memotongnya, tidak mematahkannya, tidak, tapi kita mengambil karena itu sudah jatuh. Yang tidak boleh adalah memotongnya. Ghairil mu'di, dengan syarat juga selama pohon tersebut tidak mengganggu, sehingga jika ada pohon yang mengganggu walaupun itu tumbuh di tempat yang haram, maka boleh kita memotongnya dikarenakan dia mengganggu, dikarenakan dia mengganggu. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Qala wa yajuzu qat'ul awsali, dan boleh memotong dahan al-mu'ziyah fit tariq, dahan-dahan yang mengganggu di jalan. Sehingga boleh memotong dahan-dahan ranting atau pohon yang tumbuh di jalan. Yang tumbuh di jalan, yang mengganggu jalan. Kapan boleh dipotong? Jika mengganggu. Seperti di jalan. Dengan syarat pohon tersebut tumbuh tidak ada campur tangan manusia. Maka jika ada pohon yang tumbuh dan itu adalah hasil dari tanaman manusia, maka tidak mengapa dicabut dan dipotong, karena itu bukan pohon yang dilarang untuk dipotong. Sehingga pohon yang dilarang untuk dipotong adalah pohon yang tumbuh secara sendiri, ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ada campur tangan manusia padanya. Qala wa yustasna min syajaril harami al-idkhir, dikecualikan dari pohon haram yang boleh untuk dipotong, jadi asalnya tidak boleh dipotong, adalah di sana, tapi di sana ada yang boleh dipotong, yaitu al-idkhir, yaitu sebuah tanaman pertumbuhan yang tumbuh di tempat yang panas biasanya. Dan banyak di Saudi, di Yaman, dan di tempat-tempat yang sana cuacanya sangat panas. Nama al-idkhir adalah nama pohon, nama tumbuhan tertentu. Dan sifat pohon tersebut memiliki aroma yang sangat harum, memiliki aroma yang wangi, sehingga sering dipakai orang-orang untuk dipetik dan ditaruh di dalam rumah untuk menjadi yang mewangikan ruangan. Juga bisa dipakai untuk parfum. Inilah pohon al-idkhir. Pohon al-idkhir ada yang mengatakan wanginya seperti wangi bunga, wangi bunga, seperti bunga wanginya. Ini dikecualikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, illal idkhir, kata Rasul, kecuali idkhir, kecuali pohon idkhir, maka boleh untuk dipotong walaupun itu tumbuh sendiri. Wama ambatahul adamiyuna bil ijma', demikian juga dikecualikan dari pohon haram yang boleh untuk dipotong adalah pohon yang ditanam oleh manusia. Pohon yang ditanam oleh manusia. Jadi asalnya pohon yang tumbuh di kawasan haram itu haram untuk dipotong bagi siapapun. Dikecualikan tiga perkara, dikecualikan tiga keadaan. Yang pertama, jika pohon tersebut mengganggu, maka boleh. Yang kedua, jika itu adalah pohon idkhir, maka boleh. Dan yang ketiga, jika itu adalah pohon yang ditanam manusia, maka boleh untuk dipotong. Adapun selain tiga ini, maka asalnya tidak boleh dipotong. Selama itu tidak mengganggu, selama itu bukan pohon idkhir, dan selama itu bukan pohon yang ditanam manusia, maka tidak boleh dipotong. Ini kesimpulannya. Jadi tidak boleh memotong pohon yang tumbuh di tempat haram bagi orang yang muhrim maupun yang tidak muhrim, dikecualikan tiga keadaan, yaitu pohon yang mengganggu, dan yang kedua pohon idkhir, dan yang ketiga pohon yang ditanam oleh manusia. Sehingga jika ada seorang yang menanam pohon kemudian dia ingin mencabutnya, maka tidak mengapa, atau dipotong sama orang lain, maka tidak mengapa. Kemudian beliau mengatakan bil ijma, dengan kesepakatan para ulama. Dengan kesepakatan para ulama, namun di sini terdapat dijelaskan oleh para ulama bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada kesepakatan dalam permasalahan ini. Karena Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berpendapat bahwa semua pohon, baik yang ditanam manusia atau yang tidak ditanam manusia, itu tidak boleh dipotong jika tumbuh di tempat haram. Tetapi pendapat yang rajih, pendapat yang lebih tepat dan yang lebih benar, yaitu pendapat jumhur, mayoritas dan kebanyakan para ulama, hampir-hampir sebagian mengatakan semua sepakat kecuali Imam Syafi'i dan yang mengikutinya, bahwa yang diharamkan adalah pohon yang tumbuh sendiri. Adapun pohon yang ditanam oleh manusia, maka itu tidak mengapa untuk dicabut dan dipotong. Inilah 9 perkara dari larangan-larangan ihram yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang muhrim. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Naktafi ila hadzal qadr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.